Tapi kenapa kamu diteleponin gak ngangkat? Jadi aku keluar nemenin temen aku. Katanya bosan di rumah, jadi aku temenin. Kamu diteleponin gak diangkat, katanya mau main. Gimana sih?